Bekasi Metro Jakarta Depok Tarakan Bontang Solok Kamparan Defak Fak Konawe Makassar Ciamis Pamatang Siantar Tegal Kendal Purbalingga Tomohon Katingan Kebumen Medan Sidoarjo Poso Kulon Progo Karo Cimahi Kaur Semarang Lawi Karawang Polewali Pati Bekasi Kendari Tebo Lebong Seluma Grobogan Bone Bogor Wakatobi Konawe Morowali Kokola Kaboyolali Aku cinta tanah airku Ragam suku menjadi satu Tempat lahir dan besarku Mungkin juga pas mati Pulau dan lautmu Beribu menjadi satu Ayo kita semua saling bantu Harumkan negeri ini Harumkan negeri ini Harumkan negeri ini Tanah air Waropen Binja Siboga Klaten Bintalingga Goa Sragen Mesuji Prabu Muli Lahat Banyu Asin Nias Flores Trenggalek Lombok Sumenep Nabire Serang Majalengka Jember Bone Ternate Merauke Buleleng Bandung Bangli Tangerang Kediri Teluk Bintoni Padang Tidore Medan Sidoarjo Poso Kulon Progo Karo Cimahi Kaur Semarang Lawi Karawang Polewali Pati Bekasi Dari Tebo, Lebong Seluma, Grobogan Bone, Bogor Wakatobi, Konawe Morowali, Kokola Kaboyolali. Aku cinta tanah airku, ragam suku menjadi satu, tempat lahir dan besarku, mungkin juga pas mati. Pulau dan lautmu, beribu menjadi satu, ayo kita semua saling bantu. Negeri ini kuliner yang terbaik tak terhitung.